Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Rukun iman berikutnya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Di halaman 169 162. Keterangan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita mengimani semua kitab yang Allah turunkan, baik yang diceritakan secara global maupun yang disebutkan secara rinci oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita nyatakan di surat, di akhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul dan orang-orang yang beriman, beriman kepada apapun yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mengimani semua kitab samawi. Sementara orang Yahudi, mereka hanya beriman atau meyakini keberadaan sampai Taurat, dan mereka tidak meyakini keberadaan Injil dan Quran. Orang Nasrani meyakini keberadaan sampai Injil, tapi mereka mengingkari Al-Quran. Dan kita orang yang beriman lebih sempurna, meyakini keberadaan semuanya. Saya sebut meyakini keberadaan karena Yahudi ingkar kepada Taurat, Nasrani ingkar kepada Injil, meskipun mereka meyakini keberadaan Taurat dan Injil. Baik, kita akan baca keterangan dari Syekh dan nanti kita akan tambahkan beberapa catatan. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Poin yang ke-9, waqutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Kutubun, jamak dari kitabun, mempunyai arti yang tertulis. Maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para utusannya sebagai rahmat dan hidayah agar manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah mengandung 4 unsur. Yang pertama, beriman bahwa kitab tersebut secara hak atau benar datang dari Allah. Yang kedua, beriman terhadap nama-nama kitab yang telah kita ketahui, seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW, Taurat yang diturunkan kepada Musa AS, Injil yang diturunkan kepada Isa AS, dan Zabur yang diberikan kepada Daud AS. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, kita mengimaninya secara global. Yang ketiga, membenarkan segala yang dikabarkannya seperti kabar berita yang disebutkan Al-Quran dan cerita yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu yang belum diubah dan diselewengkan. Yang keempat, mengamalkan dan melaksanakan segala hukum yang belum dinasakh atau dihapus dengan senang hati dan ridho, baik sudah kita ketahui hikmahnya atau belum. Ajaran seluruh kitab-kitab terdahulu ajarannya dinasakh oleh Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wal muhaiminan 'alaihi. Dan kami telah turunkan kepada Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lainnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Arti batu ujian adalah sebagai penentu hukum atas kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengamalkan hukum dan ajaran yang terdapat dalam kitab terdahulu kecuali yang disahkan dan dibenarkan oleh Al-Quran. Nah, kitabun secara bahasa bisa dimaknai dari kata jama'ah yang artinya mengumpulkan. Karena itu dalam bahasa Arab, sekelompok pasukan disebut dengan katibah, jamaknya kataib. Disebut sebagai kitab karena dia adalah kumpulan dari tulisan-tulisan, kumpulan dari huruf, kumpulan dari kata, kumpulan dari lembaran-lembaran, sehingga jadilah kitab. Makna kitab secara bahasa artinya apa? Mengumpulkan. Sehingga disebut kitab. karena dia berisi kumpulan kata, kumpulan huruf, kumpulan lembaran kertas, sehingga jadilah Alkitab. Kemudian bisa juga dimaknai kitabun artinya maktubun. Kitabun artinya maktubun. Karena wazan fi'alun bisa diartikan dengan maf'ul. Seperti kata ilahun artinya ma'luhun, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadai. Kemudian kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita jumlahnya banyak. Ada yang diceritakan oleh Allah dan ada yang tidak diceritakan oleh Allah. Kita mengimani keberadaan semuanya. Kita mengimani keberadaan semuanya. Kemudian perlu kita bedakan beriman kepada keberadaan, beriman kepada isinya yang benar, dan beriman kepada kandungan syariatnya. Untuk beriman kepada keberadaannya, wajib bagi kita untuk mengimani semuanya yang telah Allah turunkan. Kita mengimani Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa sebagaimana yang Allah ceritakan. Sedangkan yang tidak kita ketahui, kita kembalikan kepada ilmu Allah. Kalaupun ada riwayat yang menyebutkan dan riwayat itu sahih, maka kita yakini sebagaimana yang tertera dalam riwayat. Dan kepo dalam masalah ini hukumnya dilarang, karena ini sesuatu yang gaib, sehingga kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mungkin ada yang bertanya, Ibrahim, Adam alaihi salatu wassalam dulu megang kitab apa? Atau suhufnya seperti apa? Wallahu alam, kita enggak tahu. Kemudian nabi-nabi setelahnya seperti apa kitabnya? Wallahu alam. Karena kita tidak mengetahui informasinya berdasarkan dalil yang sahih. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwasanya Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam adadul kitabi alladhi anzalahu Allah?" Berapa jumlah kitab yang telah Allah turunkan ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mi'atu kutubin wa arba'u mi'atu kitaban wa arba'u kutubin." Ada 104 kitab. Lalu beliau memberikan rincian, Nabi Syis mendapatkan sekian suhuf, Musa mendapatkan sekian suhuf, Nabi Ukhnuq mendapatkan sekian suhuf. Maksud Nabi Ukhnuq adalah Nabi Idris. Tapi riwayat ini riwayat yang maudhu, riwayat yang palsu, sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Yang lebih tepat tentang masalah rincian jumlah seperti ini, kita kembalikan kepada ilmu Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengimani kandungannya yang benar. Untuk kitab yang diceritakan oleh Allah, Al-Quran, kemudian Taurat dan Injil, yang ini isinya masih tersebar di tengah masyarakat, kita imani kandungannya yang benar. Seperti tentang kandungan yang berbicara tentang keesaan Allah. Sementara kandungannya yang kita tidak punya bukti, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana la tusaddiquhu wa la tukadzibu. Jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Namun katakan amantu billahi wa bima anzalallah. Aku beriman kepada Allah dan semua yang Allah turunkan. Karena ketika dia mengambil atau ketika ada pernyataan dari Taurat dan Injil yang tidak kita ketahui status kebenarannya, jika kita dustakan, bisa jadi kita mendustakan kebenaran, dan jika kita benarkan, bisa jadi kita membenarkan sesuatu yang dusta. Karena Taurat dan Injil dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima amma wadi'i. Orang-orang Yahudi itu telah menyimpangkan teks Taurat dan Injil tidak pada tempatnya. Ada yang mereka tambahi, ada yang mereka kurangi. Sebagaimana realita ini telah terbukti dan disaksikan oleh seluruh umat. Kemudian yang ketiga adalah mengimani syariatnya. Untuk syariatnya, semua kitab sebelum Al-Quran sudah tidak berlaku, kecuali yang dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sehingga syariat di masa silam tidak berlaku lagi di masa sekarang, karena Allah Subhanahu wa taala telah jadikan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai muhaimin. Tadi diartikan di sini muhaimin adalah batu ujian, penentu dari hukum. Sebutkan satu contoh syariat umat masa silam yang kita praktekkan, yang kita amalkan. Puasa Dawud. Kemudian apa lagi? Ya. Haji. Kemudian apa lagi? Berkorban. Ada banyak amalan-amalan para nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kemudian itu dilestarikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti puasa Asyura, yang itu menjadi amalannya Musa dan Bani Israel. Demikian pula puasanya Dawud dan salat malamnya Nabi Dawud yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syariat orang sebelum kita, selama dia dibenarkan oleh syariat kita, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, maka boleh kita amalkan. Kemudian Allah tegaskan di surat Al-Maidah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan ilai wa muhaiminan alai. Aku telah turunkan kepadamu kitab bil haqqi. Allah menyebut menurunkan kitab bil haqqi, dengan kebenaran. Apa yang dimaksud anzalnal kitaba bil haqqi? Menurunkan kitab dengan kebenaran. Ada dua makna. Yang pertama, wa anzalnal kitaba bil haqqi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, maknanya adalah aku menurunkan Alkitab kepadamu yang isinya kebenaran. Sehingga anzala bi di situ dimaknai turun dengan membawa kebenaran. Makna yang kedua, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, aku turunkan kepadamu Alkitab dengan benar, maknanya adalah aku turunkan kepadamu Alkitab dengan membawa alasan yang benar. Karena terkadang kebenaran ketika disampaikan pada posisi yang keliru, tidak pada waktunya, berarti dia tidak benar dari sisi alasan. Alasannya apa kamu membawa kebenaran ke sini? Ya, karena di sini ada waktunya, atau waktunya tepat pas di sini. Sehingga wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, maknanya dua. Yang pertama, Al-Quran itu membawa kebenaran, dan yang kedua, turunnya Al-Quran itu benar. Karena terkadang orang menyampaikan sebuah kebenaran tidak pada waktunya, ini menjadi blunder bagi dia. Misalnya ada seorang saksi, dia tahu kebenaran, tapi dia menyampaikan persaksiannya sebelum waktunya, maka dia bisa dimarahi. Kenapa? Belum waktunya kamu menyampaikan itu. Ada seorang khatib Jumat atau seorang yang menyampaikan kajian, kemudian ketika dia sedang menyampaikan penjelasan, salah satu jamaah interupsi. Tapi interupsinya tidak digubris sama ustadznya. Meskipun jamaah ini menyampaikan kebenaran, tapi ketika ada dua orang yang ngomong, ini menyampaikan kebenaran di waktu yang enggak benar. Tunggu dulu, nanti ada waktunya sampai kamu diizinkan untuk bicara. Karena pemimpin majelis, dia yang paling berhak untuk mengatur majelis. Maka Allah sebutkan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran dan dengan alasan yang benar. Nah, kemudian kenapa di situ ada nasih dan mansukh? Kenapa ajaran orang sebelum kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita akan melihat hikmahnya di penjelasan bawahnya. Iman kepada kitab Allah membuahkan hasil yang baik. Di antaranya, pertama, mengetahui bahwa Allah memperhatikan kepentingan hambanya dengan menurunkan kitab kepada setiap umat sebagai petunjuk bagi mereka. Yang kedua, mengetahui hikmah Allah dalam setiap syariatnya, yakni Allah mensyariatkan kepada setiap umat sebuah syariat yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Bagaimana firman Allah Ta'ala, "Kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Tayyib. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini adalah menjelaskan tentang hikmah adanya nasakh dan mansukh dalam syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Ada kelompok yang mereka tidak mau mengakui keberadaan nasakh dalam syariat Allah, sehingga tidak ada istilah syariat yang mansukh, enggak ada. Dan ini adalah akidahnya Yahudi. Dan salah satu di antara penganut sekte Mu'tazilah, mereka menganggap bahasanya nasakh itu tidak ada. Mereka beralasan ilmu Allah itu sempurna, sehingga apa yang sudah diturunkan oleh Allah, kalau itu dihapus, berarti ini mencela ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Tahu, sehingga tidak mungkin aturan Allah dikoreksi, beda dengan manusia. Kita kalau misalnya membuat aturan, ya, pagi ini delay, nanti sore tempe, itu orang nyebutnya mencela-mencele. Ini kok enggak konsisten. Nah, mereka menganggap adanya nasakh itu bukti kalau Allah menjadi tidak konsisten. Karena itu nasakh wajib ditolak. Ini keyakinan Yahudi dan sebagian tokoh Mu'tazilah. Sementara kaum muslimin, selain yang tadi kita sebutkan, mereka mengakui adanya nasakh. Dan nasakh itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kondisi bahasanya adanya keterbatasan ilmu pada zat yang menurunkan syariat. Allah tidak mencela-mencela, Allah bukan zat yang tidak sempurna ilmunya. Tapi kenapa ada nasakh? Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan kepada para hambanya sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Umat ini cocok dikasih syariat seperti ini. Umat ini cocok dikasih syariat seperti ini. Umat yang ini cocok dikasih syariat seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling tahu tentang kondisi hambanya dan paling tahu tentang apa yang paling maslahat bagi mereka. Maka syariatnya berbeda-beda. Kemudian yang kedua, adanya nasih dan mansuh menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Bisa jadi syariat ini ketika diterapkan sampai sekarang mungkin akan memberatkan manusia, lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi syariat ini kalau diterapkan bisa menyebabkan pertengkaran di antara manusia, kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan syariat yang lain, yang itu akan memberikan maslahat kepada kehidupan manusia. Sehingga adanya nasakh dan mansukh menunjukkan perhatian Allah, dan yang kedua, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Kemudian di samping itu juga menunjukkan hikmah Allah, karena Allah zat yang Maha Tahu, Maha Hakim, bijaksana, sehingga Allah memberikan apa yang paling cocok untuk masing-masing hambanya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tayyib. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dulu pernah menyatakan bahwa tauhid itu ajaran para nabi. Sehingga tauhid dinasakh atau tidak? Tidak. Semua ajaran agama menyampaikan tauhid. Lalu ada yang bertanya begini. Musuhnya tauhid adalah syirik. Apakah di zaman Nabi Yusuf syirik itu boleh? Karena di zaman Nabi Yusuf manusia boleh sujud kepada manusia. Dan itu perbuatan kesyirikan. Apakah di zaman Nabi Yusuf syirik diperbolehkan karena manusia boleh sujud kepada manusia? Kaifal jawab? Dulu sudah pernah kita bahas ini ya. Jawabannya bagaimana? Baik. Jadi syirik itu musuh syariat. Dari mulai syariat pertama sampai syariat terakhir. Dari mulai Adam alaihi salatu wasalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Tidak ada seorang pun nabi yang meridhai kesyirikan. Dan tidak ada seorang pun nabi yang memiliki syariat yang melegalkan kesyirikan. Sehingga semua perbuatan syirik musuh syariat. Namun apakah sujud kepada sesama manusia termasuk syirik atau tidak? Antara satu syariat beda dengan syariat yang lain. Di zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, sujud kepada selain Allah bisa dimaknai sebagai sujud takrim, dan itu bukan termasuk perbuatan kesyirikan. Meskipun di zaman kita ini dilarang. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran rajulan ayyasjuda ila rajulin, la amartun nisa ayyasjuda ila ba'liha." Andaikan saya boleh menyuruh orang untuk sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Namun karena dalam syariat kita ini tidak diperbolehkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkannya. Tapi di zaman Nabi Yusuf ini boleh. Di zaman kita ini tidak diperbolehkan. Kemudian kita lanjutkan iman berikutnya, iman kepada para rasul Allah. Beriman kepada para rasul Allah. Poin yang ke-10, wa rusulihi, beriman terhadap para rasulnya. Rusulun jamak dari rasulun, yang memiliki arti mursal, yaitu yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Adapun yang dimaksud di sini ialah orang yang diberi wahyu berupa syariat dan diperintahkan menyampaikan kepada kaumnya. Rasul yang pertama kali diutus adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di." Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya. Quran Surat An-Nisa ayat 163. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Anas bin Malik dalam hadis syafaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya manusia mendatangi Nabi Adam alaihi salam untuk meminta syafaat, tetapi ia menolaknya dan berkata, "Datanglah kepada Nuh, dialah rasul pertama yang diutus Allah." Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Nah, berikutnya adalah iman kepada para rasul Allah. Kaidahnya sama sebagaimana iman kepada Alkitab, apa yang telah diberitakan kita imani, sedangkan apa yang tidak diberitakan kita imani keberadaannya, namun kita serahkan kepada Allah mengenai rinciannya. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, rasul itu minhum man qasasnahu ilaika wa minhum man lam naqsushum ilaik. Sebagian aku kisahkan kepadamu dan sebagian aku tidak ceritakan kepadamu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak tahu siapa saja nama para rasul di masa silam. Karena Allah nyatakan sebagian ada yang aku ceritakan kepadamu dan sebagian ada yang tidak aku ceritakan kepadamu. Maka yang tidak kita ketahui jangan ditebak-tebak. Misalnya kita membuat bayangan, jangan-jangan Aristoteles atau Plato, Descartes itu seorang nabi dan rasul. Padahal mereka mengajarkan kesyirikan, bukan matematika ya, mengajarkan kesyirikan. Matematika kesyirikan bukan? Baik. Jadi yang tidak kita ketahui rinciannya tidak perlu ditebak, tidak perlu diterka. Karena rajman bil ghaib, menebak-nebak sesuatu yang ghaib, itu dicela dalam Islam. Kemudian di sini dinyatakan bahwasanya rasul pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Terus bagaimana dengan nabi, atau bagaimana dengan Adam? Adam bukan rasul, tapi beliau seorang nabi. Adam bukan rasul, tapi beliau seorang nabi. Karena rasul pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh punya kitab atau tidak? Nuh punya kitab tidak? Hah? Pernah ada cerita Nuh punya kitab? Kita tidak mendapatkan cerita tentang itu. Namun wallahu alam apakah beliau punya kitab atau tidak. Karena itu ulama khilaf tentang apa perbedaan antara nabi dan rasul. Pendapat pertama mengatakan nabi adalah orang soleh yang diutus oleh Allah dan dia tidak punya Alkitab. Sedangkan rasul adalah orang soleh yang diutus oleh Allah, berarti kebalikannya, dan dia punya Alkitab. Cuman yang jadi pertanyaan, terus kitabnya Nuh apa? Dan ada banyak rasul yang Allah ceritakan, sementara kita tidak tahu kitabnya masing-masing. Karena kita tidak tahu, maka kita kembalikan kepada ilmu Allah. Berarti perbedaan ini kurang tepat. Ada yang mengatakan perbedaan antara nabi dan rasul, kalau nabi orang yang diutus oleh Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Sedangkan rasul orang yang diutus oleh Allah dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Namun pendapat kedua ini juga enggak benar. Karena menyembunyikan ilmu hukumnya dosa besar. Bagaimana mungkin ada orang yang dikasih wahyu oleh Allah sementara dia boleh tidak menyampaikannya? Berarti dia menyembunyikan ilmu. Jika untuk manusia biasa yang dia bukan nabi, bukan rasul, memiliki ilmu agama, dilarang keras untuk menyembunyikannya, apalagi nabi dan rasul. Karena itu perbedaan ini kurang tepat. Kemudian perbedaan yang ketiga, perbedaan antara nabi dan rasul adalah rasul itu diutus oleh Allah dengan membawa syariat yang baru, baik dia punya kitab maupun tidak punya kitab. Sedangkan nabi diutus oleh Allah tanpa membawa syariat yang baru. Dan pendapat yang ketiga ini insya Allah yang lebih mendekati. Meskipun dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama dalam memberikan penjelasan tentang perbedaan nabi dan rasul. Kemudian para nabi dan rasul mereka tidak satu tingkatan. Karena Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Minhum man kallamallah. Kemudian wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul yang aku jadikan sebagian lebih unggul dibandingkan sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang diajak bicara langsung oleh Allah dan ada di antara mereka yang diangkat derajatnya. Maka antara satu nabi dengan nabi yang lain itu derajatnya berbeda. Namun status mereka sebagai rasul sama. Status mereka sebagai utusan Allah sama. Makanya Allah ajarkan kepada kita, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara siapapun di antara rasulnya. Sehingga kita wajib mengakui semuanya adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah, meskipun antara satu dengan yang lain derajatnya berbeda. Sehingga di sini mengajarkan kepada kita, kalaupun kita mengagungkan salah satu rasul, jangan sampai membuat kita merendahkan Rasul yang lain. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Terlalu pro dengan Rasul ini, akhirnya Rasul yang lain ditendangi semua. Terlalu ngepro dengan Rasul yang ini, akhirnya yang lain dibuangi semua. Mereka akhirnya berpihak kepada salah satu dan mengingkari yang lain. Kaum muslimin diajarkan oleh Allah, kalian boleh saja mengunggulkan antara nabi dengan nabi yang lain, namun tetap wajib mengakui la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antar para rasul Allah. Karena semua adalah utusan Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan posisi beliau, tidak boleh dalam waktu yang sama kita menghinakan Nabi Musa alaihissalatu wassalam atau nabi-nabi yang lain. Yang ini pernah terjadi di kalangan para sahabat. Terjadi debat antara sahabat dengan Yahudi. Akhirnya Yahudi ini mengagungkan Musa, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini enggak sabar balas. Beliau mengagungkan Muhammad, menghina Musa. Dan ini bahaya emosi ya. Padahal menghina Musa hukumnya apa? Haram, dosa besar. Karena beliau adalah orang saleh. Menyebut Musa dengan preman ya. Atau apa misalnya ya. Atau yang semacamnya enggak boleh. Atau disebut dengan lawannya preman, Satpol PP. Tidak sesuai dengan posisi beliau. Jadi kita muliakan beliau sesuai dengan posisinya. Enggak usah pakai istilah-istilah yang bisa memicu apa keributan di tengah masyarakat seperti ini. Tayyib. Sehingga kita ketika mengunggulkan seorang nabi dengan semua kelebihan yang Allah berikan kepadanya, misalnya kita mengunggulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dalam waktu yang sama kita menghinakan nabi yang lain. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Dawud dan Sulaiman, ada orang yang punya kasus, kemudian beliau minta dihakimi oleh Dawud, dan di situ ada Sulaiman. Ternyata ijtihadnya Dawud dan Sulaiman berbeda. Allah mengatakan fafahamnaha Sulaiman. Aku berikan pemahaman kepada Sulaiman yang lebih sempurna dibandingkan pemahaman Dawud. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, Allah memuji kedua-duanya, dan dua-duanya adalah hambaku yang saleh. Di awal Allah memuji Sulaiman, namun di ujung Allah Subhanahu wa taala memuji keduanya, agar tidak muncul pikiran di tengah manusia ketika membaca ayat ini mengunggulkan Sulaiman dan menghina Dawud bapaknya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukanlah bapak kalian. Yang dimaksud bapak kalian di sini adalah abun lin nasab, bapak karena nasab. Maka tidak boleh yang bukan anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibinkan kepada beliau. Sebagaimana dulu ada seorang budak, mantan budaknya Rasulullah SAW, yaitu siapa? Harithah. Yaitu Harithah Zaid ya. Zaid bin Harithah. Zaid dibinkan kepada Nabi SAW. Zaid bin Muhammad. Kemudian ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun beliau adalah bapak kita karena hubungan agama. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut istri beliau adalah ummahatul mu'minin, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ibu bagi mereka. Ibu bagi siapa? Kaum muslimin. Kalau istrinya ibu bagi kaum muslimin, berarti suaminya adalah bapaknya kaum muslimin. Dan yang dimaksud bapaknya kaum muslimin, abul ummah, bapaknya umat, maksudnya adalah hubungan bapak karena agama. Karena para nabi adalah yang mengajarkan agama bagi umatnya, sehingga ada hubungan yang diistilahkan dengan al-ubuwah ad-diniyah. Al-ubuwah ad-diniyah, hubungan bapak karena alasan agama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum. Aku sebagaimana bapak kalian, karena aku mengajarkan agama kepada kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Namun beliau adalah utusan Allah dan khatamnya para nabi. Khatam artinya adalah stempel. Dan stempel di masa silam itu bentuknya cincin. Dipakai ya, seperti cincin, kemudian dipukulkan di surat. Jadilah stempel. Disebut khatamun nabiyyin, stempelnya para nabi, karena stempel itu ditaruh di tanda tangan dulu atau stempel dulu? Yang benar gimana? Yang benar tanda tangan dulu. Stempel dulu itu di zaman sekarang ya. Yang betul tanda tangan dulu baru stempel. Stempel itu yang paling akhir. Sudah benar semuanya, tidak ada yang bermasalah, baru stempel. Setelah tanda tangan baru stempel. Sehingga stempel yang paling akhir. Makanya disebut khatamun nabiyyin, berarti dia penghujung para nabi. Ahmadiyah mengatakan khatamun nabiyyin maknanya adalah cincin para nabi. Dan cincin itu zina, perhiasan. Cincin adalah perhiasan. Sehingga makna khatamun nabiyyin adalah perhiasannya para nabi. Maka ayat ini bukan dalil tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti masih memungkinkan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini enggak boleh ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara alasannya ayat ini. Namun ini jelas pendapat yang menyimpang, bahkan kekufuran, karena berkali-kali dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Beliau juga mengatakan wa anal aqib alladzi la nabiyya ba'di. Saya adalah penghujung para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Saya adalah al aqib, orang yang berada di pucuk, di ujung. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup untuk semua risalah, risalah untuk rasul maupun risalah kenabian. Selanjutnya, setiap umat telah diutus kepadanya seorang rasul dengan syariat tersendiri atau seorang nabi yang meneruskan ajaran rasul sebelumnya untuk memperbaharuinya. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wastanibut tawhid. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhlah tawhid itu. Quran surat An-Nahl ayat 36. Allah juga berfirman, wa in min ummatin illa khala biha nadhir. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Quran surat Fatir ayat 24. Nah, ini yang wajib kita yakini. Allah mengutus para nabi kepada setiap umat. Maka ketika di sana ada umat, di sini ada umat, di tempat yang lain ada umat, masing-masing ada nabi. Namun siapa nabinya? Wallahu a'lam. Kita enggak tahu. Dan jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Ketika Abu Dzar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam adadul anbiya?" Kata beliau, "Jammun ghafir." Jumlahnya banyak sekali. Nah, karena jumlahnya banyak, rinciannya tidak beliau ketahui. Sehingga pertanyaannya, apakah dulu ada nabi di tanah Jawa? Ya. Wallahu a'lam. Kita cuma meyakini pokoknya di setiap umat ada nabi. Terus nabi yang hidup di zaman itu siapa? Wallahu a'lam. Kita enggak tahu, gitu ya. Misalnya di masa silam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, di sini sudah ada penduduknya atau belum? Kemudian siapa nabi yang ada di sini? Wallahu a'lam. Yang jelas di setiap umat ada nabi. Sebagaimana Allah tegaskan, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, tidak ada satupun umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan, yaitu seorang nabi. Kemudian Allah juga berfirman, inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladziina aslamu lilladziina haadu, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dalam kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Nah, kita bisa perhatikan Allah sebut Taurat sebagai hudan dan nur, pemberi petunjuk dan cahaya. Maka Taurat kitab yang wajib dihargai, karena Allah sebut di situ ada hudan wa nur. Sehingga boleh enggak misalnya kita membawa Taurat atau Injil terus diinjak? Enggak boleh. Ini kita masuk kitabullah. Meskipun kita meyakini di situ ada penyelewengan, tetap kita hormati sebagaimana kitabullah yang lain. Tapi yang kita tahu di sini tidak ada teks aslinya. Teks asli kitabullah Taurat dan Injil seperti apa, wallahu alam, kita enggak tahu. Meskipun demikian terjemahannya kita hormati. Kemudian sifat para nabi dan rasul. Para rasul adalah manusia biasa yang tidak memiliki sama sekali sifat rububiyah maupun uluhiyah. Allah menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penghulu para rasul dan rasul yang paling tinggi derajat dari sisi Allah Taala. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakhartu minal khairi wa ma massaniya su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah memberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Qul inni la amliku lakum darra wa la rashada. Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudaratan kepadamu dan tidak pula suatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tidak tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat perlindungan selain darinya. Quran Surat Al-Jin ayat 21-22. Mereka adalah manusia biasa yang juga mengalami sakit dan meninggal dunia, butuh makan, minum, dan yang lainnya. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dia menyifati Tuhannya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzkiruni." Sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, bisa lupa seperti kalian. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Allah telah memberikan kepada para rasul kedudukan tertinggi dalam peribadatan dan memuji mereka. Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana abadan syakuro. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Quran Surat Al-Isra ayat 3. dan firman-Nya dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabarakalladzi nazzal al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maksud si Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Dan firman-Nya dalam memuji Ibrahim, Ishaq dan Yakub, Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yakub, ulil aidi wal aqsar, inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrat dar, wa innahum indana laminal mustafainal ahyar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yakub yang mempunyai perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik. Quran surat Sad ayat 45-47. Firman-Nya dalam memuji Nabi Isa alaihissalam, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepada dengan nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah bagi bani Israil. Quran surat Az-Zukhruf ayat 59. Nah, tambahan untuk tadi ya, bahwasanya kita wajib menghargai Taurat karena dia termasuk kitabullah. Dalilnya adalah peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai orang Yahudi mengarak dua orang laki dan perempuan karena mereka berzina. Mukanya dikasih bedak cemong-cemong gitu ya. Kemudian diarak pakai keledai sambil dipukuli pakai sandal. Diarak ke kampung. Kemudian beliau tanya, ini apa? Kata mereka, ya Rasulullah, dua orang ini berzina. Apakah seperti ini? Kitabullah mengajarkan kalian, datangkan kitabullah. Kemudian didatangkan Taurat, dan Nabi SAW minta kursi. Lalu beliau taruh Taurat itu di atas kursi. Berarti beliau menghormati Taurat. Sebagaimana kita kalau meletakkan Al-Quran, tidak kita taruh di lantai, tapi kita taruh di tempat yang agak tinggi. Kemudian sifat para nabi, mereka tidak memiliki sifat rububiyah. Yang dimaksud sifat rububiyah adalah, sifat rububiyah adalah kemampuan untuk mengatur semua urusan makhluk dan alam semesta. Mereka juga tidak memiliki sifat uluhiyah. Apa itu sifat uluhiyah? Hak untuk diibadai. Sifat-sifat yang menunjukkan kalau dia berhak untuk diibadai. Karena para nabi adalah manusia biasa sebagaimana kita. Di surat Al-A'raf ayat 188 sangat tegas sekali bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan siapakah status beliau. Tidak bisa memberikan manfaat, madarat, tidak tahu hal yang gaib, dan seterusnya. Demikian pula yang ada pada Ibrahim alaihissalatu wassalam, seperti yang Allah ceritakan di surat Asy-Syu'ara. Demikian pula yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah lupa ketika salat. Innama ana basyarun ansa kama tansau. Saya manusia biasa, saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Nuh juga Allah sebut sebagai abdun, sebagai hamba. Demikian pula yang Allah sebutkan tentang Ibrahim, Ishaq dan Yakub, yang Allah nyatakan ulil aidi wal absar. Mereka itu punya karya besar dan punya ilmu yang besar. Ibrahim, Ishaq dan Yakub. Ishaq keturunan Ibrahim dari istri siapa? Sarah. Dan Sarah melahirkan Ishak dalam kondisi sudah putus asa untuk punya anak. Sehingga ketika dikasih kabar gembira oleh malaikat akan terlahir seorang anak dari Sarah, fadhahikat. Sarah ini tersenyum. ajuzun aqim. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sudah tua, yang sudah aqim, sudah menopause, yang mandul, dia bisa memberikan anak? Tapi subhanallah, Sarah memiliki anak Yakub. Yakub ini Abul Anbiya. Anak memiliki anak Ishak, dan Ishak ini adalah Abul Anbiya. Wanita yang sudah putus asa karena mandul, di usia tua mustahil punya anak, tapi Allah lahirkan dari rahimnya Sarah seorang anak yang menjadi bapaknya para nabi bawahnya. Karena semuanya berujung ke Ishak, yaitu nabi-nabi Bani Israel. Selain Ismail, Ibrahim punya dua anak, Ismail dan Ishak. Ishak keturunannya banyak sekali yang jadi nabi. Yakub, mulai dari Yakub, bawahnya Yakub, banyak sekali yang jadi nabi. Maka Musa, itu Musa, Harun, ya, Sulaiman, Dawud, itu cicit-cicitnya Sarah semuanya. Dari seorang wanita yang sudah putus asa untuk memiliki anak. Seperti inilah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang sudah putus harapan dari kemampuan pribadinya, namun dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salatu wasalam memiliki keturunan ketika beliau sudah tua. Demikian pula yang Allah sebutkan di surat Zukhruf ketika Allah bercerita tentang Isa, in huwa illa abdun. Isa adalah seorang hamba. An'amna alaihi, yang aku berikan nikmat kepada beliau dalam bentuk Allah jadikan beliau sebagai rasul. Waja'alnahu mathalan li bani Israel, dan aku jadikan dia sebagai bukti kekuasaan Allah kepada Bani Israel. Apa bukti kekuasaan Allah pada Isa? Manusia yang terlahir tanpa bapak. Dan kita bisa memahami itu. Sehingga manusia ada empat jenis. Terlahir tanpa bapak ibu, siapa beliau? Terlahir punya bapak enggak punya ibu? Hawa. Terlahir punya ibu enggak punya bapak? Isa. Terlahir bapak ibu selain tiga ini. Gitu ya? Allah jadikan ini sebagai gambaran bagi Bani Israel tentang kekuasaan Allah, tapi mereka yang sesat pertama. Dan kita yang bukan Bani Israel yang bisa memahaminya. Padahal Isa itu dihadirkan oleh Allah, terlahir punya ibu enggak punya bapak, mathalan li Bani Israel. Tayam adalah An-Najjar, makanya sering disebut Isa Ibnu Najjar. Ada yang mengatakan, yes, pokoknya ada orangnya enggak jelas, wallahu alam, buron sampai sekarang. Enggak ketemu. Kemudian Nasrani sebaliknya, Maryam wanita suci, enggak pernah kawin dengan manusia. Tapi Isa harus punya bapak. Akhirnya maksa dicarikan bapak. Karena enggak nemu dari kalangan manusia, Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai bapak. Waliyadzubillah, keyakinan-keyakinan yang bingung karena dia enggak ngerti tentang empat pembagian manusia ini. Kita masyaallah begitu mudahnya memahami konsep seperti ini sehingga kita tidak tersesat sebagaimana umat sebelum kita. Wallahu a'lam. Untuk lanjutannya, beriman kepada para rasul ada empat unsur, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana keadaan orang yang belum mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah telah diutus di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka yang tidak mendengar dan tidak sampai kepadanya dakwah sehingga mati kafir, maka kita hukumi sebagaimana zahirnya kafir di dunia. Bagaimana kondisi di akhiratnya? Wallahu a'lam. Dan ada khilaf di antara para ulama tentang bagaimana cara Allah menyelesaikan orang yang enggak pernah tahu kebenaran. Ada yang mengatakan mereka nanti menjadi ashabul a'raf, orang yang berada di al-a'raf. Dan ada yang mengatakan mereka nanti akan diuji oleh Allah dengan sebelumnya diminta perjanjian oleh Allah. Apakah kamu akan mengamalkan, mau mengikuti semua yang kuperintahkan? Siapa yang mau mengikuti akan saya masukkan ke dalam surga, dan siapa yang tidak mau mengikuti aku masukkan ke dalam neraka. Mereka siap. Baik, siap ya Allah. Diambil janji dulu oleh Allah. Kemudian setelah itu Allah perintahkan, sekarang kalian semua harus nyemplung ke neraka. Akhirnya mereka yang taat nyemplung. Karena memang seperti itu janji Allah. Siapa yang mengikuti perintah Allah akan dikasih surga. Yang taat nyemplung. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ada yang bangkang, enggak mau. Loh, justru kita ini mau menghindari neraka, kok malah disuruh nyemplung ke neraka? Coba Anda lihat, penghalang orang ini taat apa, Pak? Logika. Dia menggunakan logika. Karena logikanya dia menjadi sengsara selamanya. Makanya kalau sudah ada wahyu, jangan bermain logika. Menurut pendapat yang ini, dan ini berdasarkan sebuah hadis, dan wallahu alam tentang kebenarannya, atau wallahu alam tentang realnya, nanti apakah seperti ashabul a'raf ataukah seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh berdoa dengan doa sapu jagat ketika sujud dalam salat, karena doa sapu jagat termasuk Al-Quran? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ada dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah. Berdoa dengan menggunakan doa yang ada dalam Al-Qur'an ketika sujud hukumnya boleh jika niatnya berdoa. Tapi kalau niatnya membaca Al-Qur'an hukumnya dilarang. Wa innamal a'malu binniyah, dan status amal itu dinilai berdasarkan niatnya. Sehingga ketika sujud kita berdoa rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang ini doanya siapa? Ibadur Rahman. Ya, itu ada di surat Al-Furqan. Silahkan kalau niatnya untuk berdoa. Atau dia berdoa misalnya wa alhiqni bis salihin, atau lengkapnya gimana? Wa tawallani musliman wa alhiqni bis salihin, atau dengan doa-doa yang lain yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Selama niatnya berdoa hukumnya boleh. Bagaimana tentang keberadaan dalil hadis ini? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 salawat, maka baginya pahala surga. Salawat 100 kali mendapatkan syafaat di hari kiamat. Salawat 10 kali di pagi hari dan salat 10 kali di sore hari, maka Allah akan mengabulkan seluruh hajatnya, 70 di akhirat, 30 di dunia. Wallahu a'lam. Kita perlu cari teks Arabnya untuk kita cari lebih jauh tentang keabsahannya. Kalau yang kita ketahui adalah salawat 10 kali setiap pagi dan sore, dan dijanjikan oleh Nabi SAW akan mendapatkan syafaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh seorang anak kecil yang sudah mumayyiz, yang sudah tamyiz, mengetahui tata cara sholat tapi belum baligh, sholat berjamaah di shaf pertama, tidak di belakang imam? Saya pernah sholat di salah satu masjid dengan situasi di atas, imam menyuruh anak tersebut pindah ke belakang atau ke saf pertama paling tepi karena dianggap sebagai pemutus saf. Mungkin penilaian orang ini, si anak ini belum bisa sholat dengan baik. Makanya Pak Imam menyuruh anak ini sholat di tepi, di ujung saf. Tapi kalau penilaiannya keliru, berarti dia su'udzon kepada si anak, ya. Dan kalau misalnya si anak ini sudah bisa sholat dengan baik, maka dia diizinkan untuk sholat di saf manapun bersama lelaki dewasa. Siapa yang duluan, dia yang paling berhak. Maka anak kecil dapat depan, yang dewasa masbuk, jangan geser yang kecil ini, kasihan dia. Kamu sendiri salah, kenapa datangnya telat? Anak kecil ini yang paling berhak, karena dia datang duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum mengajukan atau menerima beasiswa dari negara yang mana sumber dana beasiswa tersebut merupakan hasil dari pengelolaan dana seperti APBN, pasar uang, deposito, DLL, sistem endowment fund. Karena sejauh yang saya ketahui saat ini, jika negara memberikan beasiswa, sumber dananya merupakan hasil pengelolaan sistem keuangan seperti di atas. Demikian pula beasiswa yang berasal dari luar negeri masih belum jelas bagi kami, kecuali beasiswa dari Arab Saudi. Kok sudah tahu kalau Arab Saudi sudah jelas? Nah, ini kembali kepada hukum misalnya, ya. Kita tahu dengan jelas bukti, punya bukti bahwasanya beasiswa seperti LPDP itu berasal dari bunga deposito kas negara, misal. Misal kita tahu itu. Bolehkah menerima beasiswa LPDP ini? Padahal kita tahu dia berasal dari deposito kas negara, bunga deposito. Berarti itu jelas riba. Ulama khilaf dalam masalah ini tentang hukum menerima uang yang dia murni haram. Sebagian mengatakan hukumnya dilarang mutlak. Dan ini adalah pendapat para ulama Malikiyah. Demikian pula beberapa ulama tabi'in seperti Hasan Al-Basri, beliau mengatakan فَإِذَا اسْتَظَلْتَ بِبَيْتِ الصَّيْرَفِي. Kalau kamu kehujanan terus berteduh di balkon rumahnya Sayrafi, tahu wah ini rumahnya karyawan bank, ngaleh kudu pindah. Jangan berteduh di situ, karena balkon ini dibangun dengan uang riba. Padahal mau ngeyok. Apalagi kalau ada living cost, ada apalagi biaya pendidikan dan seterusnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan boleh selama yang memberi itu penghasilannya campuran. Dia hartanya mukhtalat. Dia punya sumber yang halal, di saat yang sama juga punya sumber yang haram. Dan ini pendapat jumhur ulama, karena kita tidak tahu harta ini yang diberikan kepada kita sumbernya dari mana. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Sebagaimana Nabi SAW menerima hadiah dari Yahudi atau bertransaksi dengan Yahudi. Berarti menurut pendapat yang kedua, kalau kita tahu jelas ini sesuatu yang haram, enggak boleh. Kalau kita tahu jelas sesuatu yang haram. Pak Ijo seorang petani. Kemudian suatu ketika Pak Ijo ini maling buah milik tetangganya. Dan kita tahu, ini juga wae tonggone. Terus dikasihkan ke kita. Boleh enggak kita terima? Enggak boleh. Atau dia mendapatkan uang sogok, maka tidak boleh kita terima ketika diserahkan ke kita, karena kita tahu ini dari sesuatu yang haram. Tapi kalau kita tidak tahu harta orang ini, Pak Ijo ini campuran, di samping dia juga petani, Pak Ijo juga tukang korupsi misalnya, atau rentenir, maka harta Pak Ijo campuran, terus Pak Ijo ngasih ke kita, maka masih boleh diterima menurut pendapat yang kedua. Nah, untuk pendapat yang ketiga, bahasanya ini diperbolehkan dan dosanya ditanggung oleh yang memberi, karena kita tidak bertanggung jawab dari harta orang lain dari mana dia mendapatkannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah bercanda dengan imajinasi dengan tema percakapan yang dilakukan oleh hewan-hewan termasuk berdusta? Bagaimana hukum dongeng, fabel, legenda, mitos dan seterusnya? Wallahu a'lam. Nanti kita pelajari dulu ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.